Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ayah bunda, calon ayah calon bunda yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di majelis yang luar biasa ini. Salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang ini kalau saya menamakan bukan pengajian ya, tapi sharing saja, diskusi saja. Kita diskusi mungkin materi ini atau bahan ini sudah sering ayah dan bunda dengar, baik di televisi atau baca buku dari mana-mana. Tapi mungkin mudah-mudahan ada baiknya kita mengingat kembali, karena bulan Ramadan ini, bulan puasa ini sudah jalan hampir separuh, dan kita berharap mudah-mudahan separuh terakhir ini kita bisa berbuat terbaik buat keluarga kita, terutama buat anak-anak kita. Ayah dan bunda melihat Allah SWT, kita ketika kita bicara karakter sudah barang tentu kita ingat bagaimana sejarah sebuah generasi yang sangat luar biasa di zaman dahulu, yang kita sebut dengan generasi keemasan itu. Generasi yang hampir semua pakar-pakar parenting, baik muslim atau non-muslim, mengambil rujukan kepada generasi ini. Yang seharusnya profil dari generasi ini adalah acuan, adalah patokan dari kita dalam mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Kita sama-sama tahu ayat dan bunda melalui Allah SWT, di dalam generasi keemasan itu kita sudah sangat terang sekali. Kalau anak-anak profilnya, anak-anak tahap-tahap tertentu, misalnya anak-anak TK dan SD, kalau kita mau mencari profil anak yang ideal menurut Islam di usia TK dan SD itu, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Hasan dan Husain. Kalau kita ingin melihat bagaimana profil idealnya sebuah pengasuhan, sebuah terbiatul awdan di Islam yang betul-betul baik dan benar, itu kita bisa melihat bagaimana di usia remaja dan remaja ada profil Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian kalau kita melihat lagi profil anak remaja muda menjadi remaja dewasa, sudah sangat terang di dalam sejarah kita melihat ada profil Usama. Bagaimana kita memperlakukan anak, bagaimana kita memperlakukan dia dari pagi sampai sore, sudah sangat jelas bagaimana Rasulullah memperlakukan Husain kalau untuk anak usia dini. Bagaimana kita memperlakukan anak remaja seperti harusnya kita merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Anas bin Malik. Dan bagaimana kita memperlakukan anak remaja muda menjadi remaja dewasa, sudah sangat jelas ada rujukannya yang dilakukan Rasulullah sallallahu kepada Husain. Ayat mendalam milik Allah Subhanahu wa taala, kita baca di buku-buku parenting yang dikarang oleh orang non-muslim, mereka sangat takut sekali dengan generasi keemasan ini akan kembali terulang. Akan kembali terulang anak-anak yang usia TK dan SD yang matangnya seperti Hasan dan Husain. Anak-anak yang usia 10 sampai 11 dia kembali matangnya seperti Anas bin Malik. Anak remaja dan remaja muslim, kalau ayah dan ibunya kembali kepada ashalah tarbiyah sebenarnya, kepada prinsip tarbiyatul aulad Islam yang sebenarnya, akan lahirlah generasi Usama. Nah, ayah dan ibunya milik Allah Taala, kita zaman sekarang, kita mau suka atau tidak suka, kalau kita sadar tidak sadar, jujur atau jujur, profil kita dalam mengasuh dan mendidik anak-anak kita agak jauh dari apa yang sudah dikatakan oleh Rasulullah, dicontohkan Rasulullah dan sahabat-sahabat. Kita melihat ayah dan bunda bagaimana anak-anak TK kita sangat jauh dari profil Hasan dan Husain. Anak-anak remaja kita, Anas bin Malik, sangat jauh profilnya dari anak-anak kita yang berumur 10 dan 11 sampai sekarang. Anas bin Malik sudah bisa menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan agak besar. Ketika dia berumur 10 dan 11, dia sudah bisa berdiskusi, dia sudah bisa mandiri, dia bisa beberapa aspek perkembangan yang sudah mulai matang. Tetapi bagaimana dengan anak kita yang berumur 10, 11, dan 12 tahun? Saya kemudian melihat Allah SWT, apa itu persoalannya? Banyak sekali persoalannya, terutama adalah persoalan satu yang kita bahas pada siang ini adalah persoalan karakter. Kita di dalam terbitul aulad Islamnya kita menjauhkan anak-anak kita dari pembentukan karakter ini. Kita lebih kepada bagaimana kita takut paradigma kita takut kalau anak kita di umur 0 sampai 10 tahun itu, 0 sampai 15 tahun itu, anak kita tidak maju kognisinya. Kita takut anak kita kalau anak kita dalam satu hari itu enggak les. Enggak ikut les ini, enggak ikut les ini, enggak ikut les ini. Tapi kita enggak pernah takut bagaimana anak kita kuat ruhaninya, kuat spiritualnya, kuat emosionalnya. Karena hampir semua teori parenting mengatakan bahwa kekuatan karakter, kekuatan akhlak itulah yang akan menentukan masa depan dari seseorang, yang menentukan sebuah bangsa. Ilmunya melengkau semua taklah. Bulan Ramadan, bulan puasa ini penuh dengan golden moment. Ya, ilmunya penuh dengan masa-masa yang sangat luar biasa. Khususnya bagi keluarga kita, khususnya bagi kita dengan anak-anak kita. Allah siapkan, kalau kita melihat dalam surat Al-Baqarah 183-187 itu, setidak-tidaknya ada 7 atau 6 lebih amal prioritas yang sepenuhnya golden moment itu penuh di dalam itu. Bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita sahur dengan anak kita, bagaimana kita berbuka dengan anak-anak kita, bagaimana kita nanti Allah menyuruh juga dalam surat Al-Baqarah 184 itu, kita melihat bagaimana kita melatih anak-anak kita untuk menguatkan karakternya seperti yang Allah katakan di surat Al-Baqarah 184 itu, bagaimana kita disuruh oleh Allah untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin. Dan kalau lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah di bulan Ramadan ini adalah amal yang terbaik Rasulullah. Kalau Rasulullah melakukan kebaikan-kebaikan, Rasulullah melakukan kebaikan yang lebih banyak di bulan Ramadan ini. Jadi ayat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala menstimulan, merangsang anak-anak kita, melatih anak-anak kita untuk karakter ini adalah kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat di surat Al-Baqarah 184 dan kemudian hadis riwayat Muslim ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan dan menjadi lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Ayat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di pendidikan karakter di umur 0 sampai 10 tahun, ini mungkin beberapa kali kita ulang. Kapan pendidikan karakter, pendidikan akhlak yang terbaik itu? Beberapa ahli, beberapa ulama mengatakan yang terbaik itu adalah di umur usia dini. Kita bisa mengembangkannya dari umur 0 sampai 10 tahun, atau kita lebih panjang lagi 0 sampai 15 tahun. Banyak para ahli mengatakan bahwa sesungguhnya pendidikan, pengenalan, pembiasaan karakter itu tidak akan begitu maksimal nanti ketika di umur 15, 16, 17, 18. Yang paling optimal itu adalah di umur 0 sampai 15 tahun. Bahkan ada yang mengatakan lebih ekstrim lagi dalam fathering in Islam itu, dalam peran kaya dalam Islam itu. Sesungguhnya ketika kita tidak menjelaskan, tidak mengayah, tidak menerangkan, tidak mencontohkan karakter di umur 15 tahun itu, sesungguhnya anak-anak tidak akan bisa mempelajari karakter di umur 16, 17, 18, dan berikutnya. Jadi apa-apa yang kita tanam di umur 0 sampai 15 tahun, di umur 0 sampai 10 tahun, itulah nanti yang kita tuai di umur 16, 17, 18, 19 dan seterusnya. Nah, akhirnya bunda, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa untuk menjelaskan, untuk menerangkan karakter pada anak-anak kita. Satu yang kita inginkan dalam pelajaran karakter itu adalah ketika kita menjelaskan karakter kepada anak-anak kita, para ulama meminta para ayah dan bunda tidak terlalu banyak mendelegasikan, mencontohkannya tidak dengan orang lain, tapi langsung dilakukan oleh ayah dan bunda itu sendiri. Terutama para ayah, karena ada penelitian di Amerika Serikat, kepada siapa anak-anak suka atau lebih senang untuk belajar karakter, hampir dari 100.000 yang ditanya, 70.000 mengatakan mereka suka dengan ayahnya. Baik, ayah dan bunda melakukan sementara. Ini mungkin sudah sama-sama kita paham bahwa kesuksesan hidup 80% sampai 90% ditentukan bukan oleh kognisi, tapi lebih karena karakter atau akhlak kekarimah. Itu sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satunya diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi ini untuk memperbaiki akhlak atau karakter manusia. Bagaimana kiatnya ayah, terhadap Allah SWT, ini tipsnya, lebih teknisnya, bagaimana cara kita menanamkan karakter kepada anak kita di bulan Ramadan? Yang pertama, ada 3 langkah. Yang pertama adalah memberitahu. Jadi karakternya ayah dan terhadap Allah SWT, misalnya karakter berbagi, kalau para ahli mengatakan ada sekitar 20 karakter yang minim, yang seharusnya kita harus jelaskan itu, kita terangkan kepada anak kita, kita lakukan bersama anak kita di umur 0 sampai 15 tahun. Apa itu contohnya? Ilmu mendalami Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada berbagi, ada peduli, ada tanggung jawab, ada sederhana, ada humor, ada asertif dan lain-lain. Bagaimana menerapkan karakter itu kepada anak-anak kita? Yang jelas karakter itu prinsipnya jangan terlalu banyak diverbalkan, jangan terlalu banyak kita omongkan. Kalau hanya diomongkan, diceritakan kepada anak-anak, itu hanya nyampe ke anak-anak kita hanya sekian persen. Tapi karakter, salah satu fitrahnya adalah karakter itu tidak diverbalkan, tapi lebih banyak divisualkan, dilakukan. Jadi kalau kita nanti akan menjelaskan karakter dengan anak kita, terutama di bulan Ramadan ini, kita lakukan bersama dengan anak-anak kita. Tapi langkah pertamanya adalah kita harus memberitahu dulu karakter, contohnya gini ayah dan bunda, karakter berbagi misalnya, atau karakter empati misalnya. Itu kita kasih tahu dulu ke anak kita, karakter empati, karakter berbagi itu apa? Apa contohnya? Seperti apa yang harus kita lakukan? Supaya apa? Supaya anak-anak kita punya basic of knowledge-nya. Supaya anak-anak kita tahu bahwa, oh berbagi ini seperti ini. Gimana caranya? Para ahli parenting mengatakan yang paling efektif itu adalah bercerita. Bercerita bersama anak-anak. Sayangnya ayah dan bunda dari Allah SWT, kultur bercerita ini sudah sangat jarang dirobat oleh para ayah dan bunda. Padahal anak-anak sangat membutuhkan basic dari persoalan karakter itu, pengetahuan tentang karakter itu dari cerita ayah dan bundanya. Cerita apa yang harus kita ceritakan kepada anak-anak kita, terutama di bulan Ramadan ini, terutama adalah cerita tentang Rasulullah SAW. Karena 20 karakter itu ada di cerita Rasulullah SAW. Karena 20 karakter itu ada cerita di sahabat dan sahabiah. Nah, yang pertama, proses yang pertama, langkah yang pertama itu adalah memberitahu anak-anak tentang karakter itu. Lewat apa? Lewat cerita. Bisa lebih dari lewat cerita, bisa kita melakukan role play depan anak-anak kita. Misalnya begini ayah dan bunda, ketika kita mau menceritakan Umar bin Khattab, kita sang ayah misalnya melakukan seperti apa Umar bin Khattab itu wujudnya depan anak-anak kita. Ini diyakini oleh para ahli akan memberikan basic of knowledge kepada anak-anak kita. Misalnya ketika tadi saya mengatakan apa karakter, apa yang kita mau jelaskan, karakter berbagi, kita jelaskan karakter berbagi di Umar bin Khattab itu seperti apa. Kita ceritakan kepada anak kita karakter berbagi Umar bin Khattab itu seperti apa. Yang kedua, ayah dan bunda, adalah dalam langkah pertama kita ini, dalam langkah memberitahu kepada anak kita tentang karakter yang kita jelaskan, adalah manfaatkan golden moment. Golden moment itu ayah dan bunda adalah setiap apa yang mau disampaikan atau ditunjukkan oleh anak kita itu dalam parenting disebut dengan golden moment. Misalnya begini ayah dan bunda, yang Allah SWT, tiba-tiba anak kita pulang dari sekolah, kemudian dia ketemu dengan kita di rumah, dia bilangnya begini, ayah, aku boleh enggak buka puasa? Kita bilang, kenapa nak? Aku melihat teman-teman buka puasa ya. Nah, kira-kira karakter ini golden moment ya ayah. Kalau ayah dan bundanya tidak terlalu mengerti bahwa ini golden moment, mungkin kita akan mengatakan, mungkin anak akan memainkan kartunya. Ada anak yang mengatakan, kalau kita bilang, gak bisa nak, kan tinggal berapa jam lagi, aku lapar nih ya, kan tinggal berapa jam lagi nak. Ada anak yang kemarin kita tangani, saya bersama dengan di persoalan melatih anak berbuka puasa, sudah 2 kali, 3 kali dia bilang, ya aku buka puasa ya, gak bisa kata ayah. Yang ketiga kali dia bilang, ya ntar aku mati nih, gitu ya. Kalau ayahnya gak kuat, ibunya gak kuat, mungkin akan selesai. Padahal sebenarnya ayah dan bunda yang Allah SWT di Tarbiyatul Auladil Islamiyah itu adalah sebenarnya golden moment. Itu adalah sebuah stimulan kepada ayah dan bunda untuk menjelaskan karakter apa yang harus dimiliki oleh anak kita. Atau misalnya gini ayah dan bunda yang Allah SWT, tiba-tiba anak kita cerita, ya tadi aku melihat ada pengemis ya. Sekarang pengemis kok banyak banget ya. Sekarang kemarin aku sebelum bulan puasa jarang aku melihatnya. Sekarang kok banyak banget. Kalau kita nggak memanfaatkan bahwa di golden moment untuk menjelaskan karakter pada anak kita, kita mungkin akan menjawab gampang ayah dan bunda. Jadi kalau anak tanya, emang kenapa sih ya? Kita gampang melihatnya. Udah takdir Allah, nah. Gitu, udah selesai. Selesai urusan. Tapi anak-anak kita nggak akan dapat pelajaran karakter ini. Tapi anak-anak kita nggak akan mendapatkan golden moment ini disambut oleh ayah dan bunda. Kemudian ada kekuatan wo. Kekuatan wo ini biasanya ayah dan bunda dari Allah SWT. Kalau anak-anak kita di selama bulan Ramadan ini ada hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu apa ya, ada hal yang di luar jangkauan kita atau di luar angan-angan dari anak-anak kita sebenarnya, dia menyampaikan kita, ya boleh nggak ya nanti aku kalau puasanya full 15 hari aku beli mobil. Jadi, Ini adalah kesempatan untuk menjelaskan karakter kepada anak-anak kita. Kalau kita mau mematikan anak kita, kita bisa bilang aja, apa nak? Coba ulang lagi. Aku boleh nggak beli mobil? Beli mobil? Ayah aja punya motor, nak. Kamu udah beli mobil? Ini selesai ya. Karakter nggak akan dapat, golden moment nggak akan dapat. Kita nggak akan mendapatkan apa-apa dari anak-anak kita, nggak akan dapat apa-apa dari selama berpuasa dengan kita. Kemudian nanti akan saya jelaskan berikutnya ya. Nah ini keterangannya. Memberitahu anak itu, cerita bersama anak. Ini saya sudah ulangi beberapa kali. Bagaimana cara bercerita bersama anak itu agak berbeda ya. Yang disarankan di parenting itu adalah bercerita bersama anak, bukan bercerita dengan anak. Kalau bercerita bersama anak itu, bermakna cerita itu adalah buat anaknya, bukan buat ayah, bukan buat ibunya. Jadi kalau misalnya kita bercerita tentang Rasulullah, jangan yang asik itu kita. Kita bilang, nah Rasulullah SAW hijrah nah, dari Makkah ke Madinah. Ya Allah, nah perjalanan dari Makkah ke Madinah itu penuh dengan semak dan belukar dalam keadaan yang panas luar biasa. Kita cerita nih, kita pegang buku, kita pegang apa buku cerita tentang hijrahnya Rasulullah SAW sampai selesai sudah yang asik itu kita. Kita sampai geleng-geleng kepala ayah dan bunda melukuh sementara. Hebat betul Rasulullah ya nak. Ya Allah ya Karim, ayah kangen betul sama Rasulullah. Selesai sudah aku cerita. Udah tanya sama anak kita, ngerti gak nak? Enggak kan. Itu namanya bercerita dengan anak. Anak-anak gak akan tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita maksudkan. Kalau yang disarankan di dunia parenting itu adalah bercerita bersama anak, yang bermakna itu adalah anaknya. Yang tahu itu adalah anaknya. Apa yang kita inginkan, kita lagi bercerita tentang bagaimana empati kepada seseorang, harusnya targetnya anaklah yang mengerti bahwa empati itu ibu. Saya ulang contohnya ya, dan bunda. Misalnya kita bercerita ke anak kita, kita pegang majalahnya, kemudian kita bilang sama anak kita, ayah mau bercerita tentang bagaimana Rasulullah dengan ini. Kemudian kita tanya sama anak kita, pernah gak kamu dengar cerita ayat Rasulullah dengan ini? Pernah ya? Gitu. Ayah punya cerita yang baru. Kita lihatin bukunya, menjalani. Kita lihat, tanya sama anak kita, pernah nggak lihat cover ini? Cover ini di sini. Anaknya bilang pernah ya. Aku pernah tuh ya, waktu pulang sekolah aku lihat nenek-nenek sama seperti mbah di kampung ya. Aku kan punya bekal tuh ya. Yang satu dikasih sama ibu, tinggal satu lagi aku kasih sama nenek itu. Ini anak kan berita setengah jam lebihnya ya. Kita gak usah cerita, cuma kita bilangin kita nontonin covernya doang. Yang bermakna siapa ini? Anaknya yang bermakna. Tinggal kita hanya bilang, jadi gimana anak kalau sama orang tua? Jadi gini ya ayah ya, sama orang tua itu gak seperti ayah sama mbah. Ayah udah berapa tahun gak ngeliat mbah di kampung. Jadi kalau mau tahu, yang bermakna adalah buat anak. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Tadi saya mengatakan kekuatan wow yang tadi. Kalau anak sama bulan puasa ini, ada hal-hal yang memang di luar angan-angan kita, di luar pikiran kita. Seperti misalnya dia puasa 15 hari diminta mobil. Ini yang harus kita lakukan itu adalah supaya jangan kehilangan bahwa dia minta mobil itu sebenarnya apa ya. Kita gak tahu. Dia minta mobil itu adalah puncak gunung es aja ya. Kita gak tahu sebenarnya buat apa mobil itu. Kalau kita mengatakan, nah ayah aku 15 hari puasa, boleh gak aku beli mobil? Kalau kita tanya ya, beli mobil, ayah cuma beli motor, nah udah selesai. Kita gak tahu apa sebenarnya di bawah, di balik itu semua. Kalau kita gunakan cara seperti ini, ayat cerita seperti ini, ketika dia bilang, aku boleh nggak ya beli mobil kalau udah puasa 15 hari? Pertama kita bilang, sederhana aja ya. Ayah bilang, oh, anak-anak keluar nih. Dia keluar nih. Jadi gini ya, aku beli mobil yang agak besar ya, penumpangnya banyak. Kita bilang, terus gimana? Jadi gini ya, kalau penumpangnya banyak itu, nanti gini ya, begini-begini terus gimana ya? Sebenarnya apa sih, nak, buat apa? Nanti akan keluar, kita pancing terus, kita bilang, wah ini berat nih, nak. Kalau beli mobilnya caranya gimana? Kata anak kita, aku kan jajan 3.000 ya, gimana kalau 2.000 untuk ayah, 2.000 untuk jajan aku, 1.000 ayah simpen. Nanti aku nabung 1.000, 1.000, 1.000 nanti aku beli mobil. Gitu kan? Terus tidak kebayang untuk berapa puluh tahun tuh dia beli mobil dengan 1.000 per hari. Apa yang diinginkan ya? Di ujungnya nanti kita bilang, udah selesai nih, dia udah mau beli mobil yang besar, kemudian kita bilang, nah, sebenarnya buat apa mobil itu? Ayah tahu gak ya? Kan pemulung ini banyak nih ya. Aku kasihan kalau dia mau pulang kampung lebaran, dia naik apa? Kira-kira karakter apa nih ya? Karakter empati. Kalau kita kan tadi ya, selesai sudah. Kita hanya melihat di atasnya aja, di puncak gunung esnya aja. Beli mobil apa? Kita gak tahu. Di dalam anak itu sangat suatu yang luar biasa. Fitrahnya luar biasa. Kebayang gak ya? Bagaimana dia membayangkan anak kelas 1, kelas 2. Karena pemulung begitu banyak, jadi kepikiran. Kayaknya kalau pemulung ini pulang kampung, kayaknya harus beli mobil agak besar ya. Nah, gak ada orang yang diajin proposal, diajin proposal ke ayahnya. Itu buktinya 1.000 per hari. Kita tahu nih ya, sampai lebaran entah berapa kali ini mobil belum jadi. Belum ada juga. Tapi yang paling penting, anak mendapatkan karakter itu. Ketika dia bilang, ya, aku nih ya, kalau semua pemulung, aku masukin ke mobil, nanti kita antarin satu-satu kampungnya ya. Apa yang kita bilang? Allahu Akbar, subhanallah. Mulia sekali kamu, nak. Kamu begitu empatinya sama orangnya. Anak-anak kita sudah mengerti tentang apa yang dimaksud dengan karakter empati atau berbakti. Kemudian ayah, ini sudah diulang beberapa kali juga. Manfaatkan golden moment. Semua yang diserangkan oleh anak kita, semua yang dikatakan oleh anak kita, semua yang dilakukan oleh anak kita, itu kita sebut dengan golden moment. Caranya memanfaatkan golden moment itu gimana? Kalau anak kita mengatakan sesuatu, menunjukkan sesuatu, itu kita rebut. Jadikan itu dan terangkan itu karakter apa ya disampaikan oleh anak kita. Kalau itu anak-anak kita gak menunjukkan apa-apa satu hari dalam berpuasa, kita rekayasa golden momentnya. Contohnya dia ya, ketika kita mau berbuka nih ya, udah berbuka depan anak-anak kita, anak kita mau mengambil makanan, kita pegang tangannya. Emang kenapa ya ayah pegang tangan? Aku kan lapar ya. Kita bilang, nah, ayah kok tiba-tiba ingat ada saudara kita, dia berbukanya sama gak sama kita sekarang? Kira-kira dapat gak anak kita karakternya? Jadi gimana ya bagusnya? Gimana ya gak bagusnya? Ada kekuatan pertanyaan ya. Anak kita bilang, ya gimana kalau kita berdoa ya untuk saudara kita? Ayah namanya melengkau semangat ta'ala. Kalau tadi dia pegang makanan dan kita gak, kita biarin aja, udah selesai. Kita gak dapat apa-apa, anak-anak kita gak dapat apa-apa. Baik, kita teruskan ya. Langkah yang kedua adalah, setelah kita kasih tahu kepada anak-anak kita bahwa empati ini, berbagi itu adalah ini, tanggung jawab dari ini, yang kedua adalah lakukan. Dan proses meyakinkan kepada anak kita. Caranya gimana? Hands on, minds on. Ngomong hanya 10% dan lakukan 90%. Karena akhlak dan karakter itu gak bisa, tadi saya mengatakan, gak bisa hanya diucapkan saja. Kita mau bilang kepada anak kita, nak berbagi ya nak, nak empati ya nak, nak kasih sama orang ya nak, nak sayang sama orang anak. Itu hanya sampai ke anak kita, kata para ahli 10% saja. Tapi kalau kita lakukan, apalagi di bulan puasa ini, hampir 90% itu lengket ya anak kita. Nah, ayah bunda, kapan kita mau lakukannya? Sangat banyak sekali ayah kesempatan itu. Ada di sahur, ada di berbuka puasa, amatlah sangat luar biasa kalau selama berbuka puasa yang 30 hari ini, ayah mengatur dengan anaknya, adalah satu kali berbuka puasa bersama orang duafa. Adalah satu kali kita sahur di tempat pemulung. Adalah satu kali kita atur berbuka dengan marbot langgar yang sangat-sangat tua itu. Nah, ayah dan Sumat Ta'ala, itu tidak hanya sekedar verbal, tapi kalau kita lakukan, itu akan cepat internalize ke dalam diri anak-anak kita. Kemudian nanti di ujungnya, bagaimana kita melakukan menguatkan karakter pada anak kita, kita menyebutnya dengan service learning. Service learning ini nanti saya tunjukkan nih, yang terakhir ada sekitar beberapa karakter, misalnya karakter empati, kemana kita harus latihkan anak kita. Karakter berbagi, kemana kita latihkan anak kita. Nah yang terakhir ayat yang mudah melepas Allah Ta'ala adalah menjaga. Menjaga karakter yang sudah kita tunjukkan, kita jelaskan, kita terapkan kepada anak kita. Nanti sehabis lebaran, kita ulang lagi ini. Kenapa ayah dan bunda? Karena anak-anak di umur 0-15 tahun ini, sehari dia lupa, kemudian dia ingat lagi, kalau kita gak ingatkan dia akan lupa lagi. Jadi karakter ini memang harus berulang-ulang ayah. Sampai selama 15 tahun itu, rentang waktu 15 tahun itu, internalize ke dalam dirinya dan menjadi kepribadian. Berikut ini ada contoh ayah dan bunda karakter yang mungkin ini menginspirasi ayah dan bunda. Karakter empati, dia ya, berbuka atau sahur di kampung pemulung misalnya kelompok anak jalanan dan jenisnya. Karakter menolong, berbagi makanan ke tetangga yang kekurangan. Ini sangat mudah ya dan sangat murah. Mudah-mudahan menginspirasi. Kemudian adil, memberikan hak tetangga seperti mengusahakan bersama mencari bantuan dana agar tetangga bisa dapat hidup layak. Ini sebenarnya momen yang sangat luar biasa ya, ketika anak-anak mau masuk ke sekolah, kita melihat begitu banyak anak-anak yang mau masuk ke sekolah nggak bisa sekolah. Kenapa? Karena persoalan keuangan. Nah ini sebenarnya momen ayah dan bunda di bulan puasa ini, kita mungkin dengan anak kita nggak bisa menyelesaikan persoalan tetangga kita, tapi anak-anak kita manfaatkan momen ini untuk melatih salah satu karakter yang wajib didapati oleh dia selama 0-15 tahun. Kemudian ada toleransi, ada kasih sayang, ada contoh-contohnya. Seperti misalnya kasih sayang ini ya, kalau kita mau nyiram tanaman di rumah, sebenarnya ini menarik untuk melatihkan kasih sayang kepada anak kita. Jadi nyiram tanaman misalnya pagi hari atau ketika mau berbuka, ajarlah anak kita. Dan kemudian contohkan kepada anak kita bagaimana berkasih sayang dengan tumbuh-tumbuhan. Kemudian minta tolong anak kita, terutama yang 10 tahun ke bawah, coba nak, kamu siram di tumbuh-tumbuhan. Lakukan dialog dengan anak kita. Kemudian, kenapa sih ayah megang daun tumbuh-tumbuhan itu? Emang dia siapa ya? Dia makhluk hidup Allah juga nak. Dia makhluk Allah juga. Dia membutuhkan kasih sayang juga dari kita. Jadi kita sama tumbuh-tumbuhan juga kasih sayang ya. Salah satunya ya, sangat sederhana. Tapi kita bisa melatihkan karakter kepada anak-anak kita. Ada beberapa contoh lagi, ada keberanian, ada humor, ada respek, ada setia, ada sopan santun, ada sabar, ada penuh ide, ada percaya diri, ada motivasi diri, ada jujur, tanggung jawab, disiplin. Ini ada contoh-contohnya ya, yang melakukan apa di karakternya yang warna merah itu, aktivitasnya yang di atas. Kemudian yang terakhir, ada kerjasama. Nah ini bunda melakukan semua ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, hanya sekedar inspirasi saja kepada ayah dan bunda. Mudah-mudahan kita tidak kehilangan momen dengan anak-anak kita di bulan puasa ini. Mudah-mudahan waktu-waktu yang memang sangat sedikit antara kita dengan anak kita bisa kita manfaatkan, walaupun hanya waktu 2 menit atau 3 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kathira kepada Ustaz Irawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kalau saya model cara seperti ini adalah untuk anak-anak yang sudah bisa bicara ya. Ini sudah mulai 3 tahun ke atas. Bagaimana dengan untuk usia 1,5 sampai 3 tahun? Apa yang kita bisa lakukan secara Islam untuk karakter dan Kalau anak-anak yang berumur 0-10 tahun itu, atau yang berumur 5 tahun ke bawah itu, apa dia mencontoh dari kita itu bukan apa-apa yang kita bicarakan, sudah barang tentu. Tapi dia mencontoh dari kita itu apa-apa yang kita lakukan. Nah ayah dan bunda melakukan sunnah ta'ala, bagaimana menjelaskan karakter pada anak kita. Di umur 0-5 tahun, 0-4 tahun itu hampir seluruh anak cenderung berbuat salah. Dan susah dia untuk berbuat benar ya. Karena memang repertoarnya gak cukup untuk mengatakan bahwa ini harus disopan, ini harusnya naruh buku, harusnya dengan cara begini. Jadi kata para ahli, anak-anak di umur itu selalu hampir dia berbuat salah. Kesempatan ketika dia berbuat salah lah kita untuk menjelaskan tentang karakter. Misalnya gini ya, saya ini contoh yang sudah jamak ya. Anak kita ini tiba-tiba TKB misalnya, TK, dia bilang sama kita, ya bagi duit. Ini momennya, untuk menjelaskan karakter pada anak kita. Tapi gak mungkin kita hanya jelaskan dengan kata-kata. Nah, gak begitu caranya. Kamu harus sopan sama ayah. Ini paling dia dengar nih, tapi gak nyampe ke dia. Karena yang dia butuhkan itu ayah role play kan. Yang pertama yang kita lakukan adalah di dunia father, yang terutama dunia ayah, kalau anak berbuat salah di umur itu, katakan salah dan kemudian jelaskan yang benar seperti apa. Role play kan ayah. Jadi misalnya dia minta duit nih, bagi duitnya. Kita bilang, gak seperti itu minta duitnya. Kamu mau minta duit sama ayah ya, sini. Kita pegang tangannya, nah kita ajarkan yang benar seperti apa. Cuma gini ayah yang mulai melakukan semata anak. Anak di umur itu, mungkin dia bertahannya satu hari dua hari. Gitu ya. Satu hari ini, seperti kita ajarkan nih, kita roleplay kan minta uang seperti apa. Mungkin jangankan hitungan hari, setengah jam berikutnya, mungkin dia coba ya. Dia bilang sama mamanya, ibunya, dia bilang, ibu, seperti yang kita ajarkan tadi. Tapi jangan kaget kalau satu jam kemudian, anak kita kembali. Misalnya bilang mamanya, pak, begituin. Kita jangan pernah frustasi, karena tugas kita di umur 0-5 tahun, untuk mengajarkan karakter, memang seperti itu ya. Nah persoalannya adalah, siapa yang terbanyak bertahan memberikan stimulan yang baik pada anak kita. Itulah sebabnya, kenapa di umur 0-5 tahun itu, para ahli mengatakan, para ulama mengatakan, persoalan karakter, persoalan akhlak, jangan terlalu banyak didelegasikan pada orang lain. Akibatnya gini ya, maaf ya. Kalau misalnya anak kita, tadi kan kita meyakini, bahwa setiap apa yang dilakukan anak kita, itu adalah golden moment. Itu adalah hidayah sebenarnya ayah, dia mendapatkan karakternya apa. Nah sekarang, ya, kalau momen-momen itu, ada amal selain dari bapak dan ibunya gitu ya. Nah kita kebayang misalnya gini, dia contoh yang tadi, mbak bagi duit. Kalau mbaknya gak mengerti bahwa itu adalah saatnya anak mendapatkan karakter itu, mungkin mbaknya akan marah sama ayah. Selesai sudah ya. Nah jadi ayah dan bunda melakukan semua ta'ala. Pertanyaan dari ayah, jawaban saya yang pertama adalah, anak pasti salah di umur itu. Karena dia salah, itulah dia meminta kita, ayah dan bunda, untuk menjelaskan karakter yang benar seperti apa. Nah menjelaskan seperti apa, gak usah pidato ayah, jelaskan. Tapi ayah dan bunda jangan kecewa kalau sejam kemudian dia akan mulai hal itu. Nah saya persoalan adalah siapa yang paling banyak dominan berikan stimulan baik dia. Sama nanti dia pulang sekolah nih, dia pulang sekolah karena dia melihat orang, mungkin dia di TV atau dia apa gitu, dia buka sepatu atau dia buka tasnya begini-gini kan. Kalau momen itu ayah dan bundanya melihat gitu. Kalau kita bilang ke anak kita, bilang kalau hanya diomongkan saja, ini anak nggak mendapatkan apa-apa ya. Ambil tasnya, dan kemudian kita jelaskan di mana taruh tas itu. Nah, gimana caranya? Karena itulah sifatnya anak 0-5 tahun. Jadi jelaskan ayah. Makanya mungkin agak berbeda pendekatannya. Saya mengatakan anak berumur 0-5 tahun, 0-6 tahun, 7 tahun itu, memang kalau dia melakukan sesuatu, jelas itu salah, larang ayah. Katakan jangan ke dia, karena dia butuh kuat, dia butuh fondasi, dia butuh ayah dan ibu yang tidak abu-abu. Gitu. Jadi tugas kita 0-5 tahun itu adalah tugas kita menangkap itu, menangkap golden moment. Nanti banyak sekali ayah, misalnya gini, maaf ya ayah, anak-anak kita 0-5 tahun itu mungkin dia terbiasa maaf makan minum tangan kiri, tapi karena ayah dan ibunya abu-abu, nanti umur ke atas agak susah kita ajarkan ini ayah. Di umur nanti, di umur anak 0-5 tahun, 6-7 tahun gitu, ketika kita makan, ada eyangnya, ada embahnya, kita gak melatihkan bagaimana kita apa, dia izin ke embahnya, ke eyangnya. Nanti kata para ahli, di umur ke atas 9, 10, 11, 12, kita akan susah menerapkan karakter ini pada anak kita. Itulah sebabnya mungkin saya agak berbeda dengan parenting di barat. Saya mengatakan di umur 0-10 tahun itu, kalau anak itu salah, katakan jangan. Tapi jelaskan ayah, praktekkan seperti apa yang benar. Gitu ya. Termasuklah kata-katanya. Cuma memang 0-10 tahun itu pekerjaan yang sangat capek ayah, sangat melelahkan. Gitu. Nah, tapi apa boleh buat ayah dan bunda bilang kau sholat Allah. Di dalam paradigma terbentul audang Islamiyah itu jelaslah bahwa apa prioritas kita itu ada di umur 0-10 tahun. Oke, tidak ya. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih. Ya. Saya mau nanya ini, Pak. Apakah boleh kita menerapkan reward and punishment dalam menangkan karakter pada anak? Baik, terima kasih, Ayah. Persoalan reward and punishment ini memang tergantung di tahap perkembangannya, Ayah. Tahap perkembangan anak kita. Saya ambil contoh saja yang gampang. Tahap perkembangan itu kan banyak, ya. Yang saya yakin itu tahap perkembangan itu ada 0-10 tahun, 10-15, 15-15 ke atas. Nah, kalau 0-10 tahun itu kita bagi lagi misalnya 0-5 tahun, 0-3 tahun. Nah, apakah boleh reward and punishment? Boleh. Tapi sesuai dengan tahapnya, ya. Tahapnya gitu. Jadi misalnya gini, Ayah. Dengan tahap anak 0-10 tahun itu, kita harus lihat apa yang terjadi di anak umur 0-10 tahun itu. Apa yang terjadi tahap perkembangan itu, apa yang terjadi, gitu ya. Nah, gimana kita memberikan reward and punishment? Mungkin seperti yang tadi Ayah mengatakan, di umur 0-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, kita melihat sahabat. Sahabat Rasulullah SAW itu mengajarkan puasa ke anak-anaknya. Salah satunya diberikan reward. Kenapa diberikan reward waktu itu? Gitu, apakah tidak berbahaya buat anak-anak? Tapi karena mangsitrahnya anak di umur itu, dia belum bisa melihat pujian itu secara verbal, Ayah. Misalnya anak umur 5 tahun dia udah puasa, kita mengatakan subhanallah, menurut buku apa kamu ini sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Secara psikologis perkembangan kamu akan nggak ngerti anak 5 tahun, gitu. Yang dia tahu, ayah kagum nggak sama aku, ayah bangga nggak sama aku, ada nggak bentuk fisik ayah berikan ke aku. Nah, sesuai dengan tahap perkembangan, ya, gitu ya. Nah, baik. Kemudian anak yang umur 10 tahun ke atas sudah kurang tentu. Dia sudah tidak melihat lagi reward itu, tidak hanya sekedar reward, tapi yang dibutuhkan 10 tahun ke atas itu, dia sangat berharga hidupnya kalau dia diberikan challenging oleh ayah dan ibunya. Nah, challenging adalah salah satu bentuk reward yang pas buat anak 10-15 tahun. Challenging itu apa ya? Tantangan. Jadi semakin anak kita berikan tantangan, kemudian dia bisa menyelesaikan masalah itu, itu merupakan reward yang luar biasa bagi dia, ya. Karena 10-15 yang dibutuhkan itu harga diri. Yang dibutuhkan adalah nggak hanya sekedar kita kasih lagi apa gitu yang sama dengan anak 10-15. Saya ambil contoh sederhana nih, ya. Sudah saya sering bicarakan di mana-mana. Misalnya gini, ya. Anak kita 0-10 tahun itu kalau sahur kita bangunkan, ya. Dan haknya dibangunkan. Tapi anak kita yang 10 tahun, 11 tahun, 5 tahun, kelas 5, 6, 7, 8 gitu, ya. Haknya dia itu bukan dibangunkan lagi. Haknya itu adalah kita berikan challenging ke dia supaya dia merasa berharga, gitu, ya. Apa itu caranya? Dia sudah proses membangunkan harusnya. Membangunkan siapa? Membangunkan adiknya. Itu salah satu bentuk reward yang luar biasa. Dan anak kita akan menghargai kita, ayah dan bunda. Ayah dan bunda yang patut. Ayah bunda yang memperlakukan anaknya sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi misalnya gini, ya. Anak kita berarti misalnya kelas 5, 6, 7, 8 itu, kita memang prosesnya kita bangunkan dia sahur, ya. Tapi prosesnya gak sama dengan adik yang TK dan kelas 1, kelas 2. Tapi kita bilang, mas, boleh gak nolong ayah? Nah, lihat ayah, ya. Ini jalan sini. Anu, apa ya? Misalnya malam-malam nih sebelum tidur kita bilang, mas, adik kamu kan ada 3. Ayah sama ibu susah bangunin pagi-pagi. Boleh gak kamu menolong meringankan ayah dan ibu? Apa tuh, ya? Nah, sebelum tidur, ya. Gitu. Bangun sahur, boleh gak kamu yang ngurus adikmu yang pertama? Nah, ketika sahur kita bangunkan dia. Sebenarnya kita lagi bangunin dia, ya. Tapi kita lagi memberikan, menghargai bahwa umur segitu kita memberikan reward ke dia. Apa ya? Contohnya sederhana gini. Kita bangunkan, mas. Bangunkan. Jangan lihat hasilnya, ya. Jangan lihat hasilnya. Adiknya bangun apa enggak? Tapi dia bilang, oh iya, ya. Dia bangun. Dia bangun. Walaupun dia merangkak, aku juga bangunin ke adiknya gitu. Bangun, mas. Bangun, gitu. Udah. Adiknya, wah, bangun, gitu. Enggak bangun sebenarnya adiknya. Tetapi ketika nanti sahur dan kita bangun sama-sama, kita salami anak kita yang 10-15 ini. Kita bilang, alhamdulillah, kamu sudah meringankan kerja, ya. Ini challenging. Ini pas, reward yang pas. Nah, inilah yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap Anas dan kawan-kawannya, gitu, ya. Kita gak bisa lagi misalnya tiba-tiba anak 10-15 itu dilakukan seperti anak 10 ke bawah. kamu kalau puasa sampai 20 hari motor satu. Ini enggak ini ya, kalau orang Betawi bilang tuh enggak nyantet sini ya, enggak nyantet. Gini. Tetapi kalau cilanjing demi cilanjing gitu. Nah, maksud saya tadi itu ya, karakter ini ya, service learning ini, hands on minds on ini, yang tadi misalnya ngasih makan, nganterin makan ke langgar, ngurus makan di mana, itu adalah reward yang sangat luar biasa. Gitu. Karena nah, apa persoalannya ya kalau kita salah-salah mereward gitu? Kalau salah-salah mereward yang sangat luar biasa itu adalah tahap perkembangan anak-anak kita enggak berkembang. Jadi anak 10-15 yang dia butuh itu kan ada penghargaan sebenarnya. Kita masih tetap juga memberi. Anak kita udah kelas 2 SMP, bagus. Bahasa kamu hebat. Dia bilang, apa bedanya aku sama adik? Nanti habis lebaran terima ini apa? Hadiah dari ayah. Adiknya terima hadiah pesawat-pesawatan, dia terima hadiah juga. Gak ada ya di sini. Sehingga apa? Kita memundurkan tahap perkembangan anak kita sebenarnya. Jadi tahap perkembangan dia sudah sebenarnya menuju ke 15-16 itu secara psikologis, tapi kita memperlakukan yang gak pas, dia mundur lagi ke bawah. Nah itu sebabnya tadi saya mengatakan, di sahur itu menurut saya anak 1 sampai kelas 4 SD itu memang dia dibangunkan, itu haknya. Tapi sudah kelas 5, 6, 7, 8 jangan lagi ayah memindu. Nah, itu ada reward yang sangat luar biasa anak. Nah, apalagi reward ayah seperti pengurus masjid ayah melibatkan anak-anak 10 sampai ke atas itu mendapatkan pekerjaan di masjid, itu reward. Bagi mereka di umur itu bukan beban, itu reward sebenarnya. Iya. Nah, cuma persoalannya adalah secara sistem kita masjid kita enggak terlalu mengerti tentang bagaimana ini memberikan reward ke anak kita. Apa yang terjadi? Anak sudah kelas 2 SMA masih ribut aja di belakang. Apa itu? Karena tahap perkembangannya mundur ya. Harusnya kan dia ke depan. Gitu ya. Tapi karena kita memperlakukannya sama seperti anak TK. Gitu. Anak kelas 2 SMA masuk masjid. Pengurus masjid juga bilang, Rapi. Itu boleh yang ngomong sama TK. Tapi buat anak yang kelas 2 SMA, kita sudah harus memberikan reward. Apa itu challenging? Gitu. Misalnya apa? Mas, nih tanggung jawab nih mas nih. Ya. Nih tiker digelar tanggung jawab nih. Itu reward ya. Sehingga tahap perkembangannya sesuai ya. Mungkin gitu ya. Oke. Okay. Baik.